Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita masih pada pembahasan Kitabul Janaiz dari Sahih Al-Bukhari yang terakhir yang kita baca, bab yang ke-50, babu hamlir rijal al-janazata dunan nisa. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang ke-51. قال الإمام البخاري رحمه الله باب السرعة بالجنازة باب mempercepat membawa jenazah. وقال أنس رضي الله عنه dan berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, antum musyayyi'un, kalian adalah pihak atau orang-orang yang mengantar jenazah. Musyayyi', famshu baina yadayha, maka silahkan kalian berjalan di depan jenazah. Wa khalfaha, di belakang jenazah. Wa an yaminiha, di sebelah kanan jenazah. Wa an shimaliha, dan sebelah kiri jenazah. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang selain beliau, yaitu selain Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qariban minha, yang penting dekat dari jenazah tadi, dekat dari jenazah tadi. Ini ucapan selain Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau adalah Abdurrahman ibnu Qurt dengan qaf, ra dan ta dengan mendhammah qafnya, mensukun ra-nya. Abdurrahman ibnu Qurt radhiyallahu anhu. Tayyib. Dari athar Anas bin Malik ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan sur'ah bil janazah, mempercepat membawa jenazah, itu mempercepat membawanya ke kuburan. Mempercepat membawa dia ke kuburan. Barakallahu fikum. Ini nanti akan menjelaskan makna hadis yang akan dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, asri'u bil janazah. Percepatlah jenazah. Di situ nanti akan disebutkan ada dua pengertian di kalangan para fuqaha. Ada yang memaknakan asri'u bil masyi biha, percepatlah dalam membawa jenazah itu ke kuburannya. Ada pula yang memaknakan asri'u bitajhiziha, bersegeralah dalam mempersiapkan jenazah tadi. Dipersiapkan, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan. Tajhizul jenazah. Namun dari athar Anas bin Malik radhiyallahu an yang dibawakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang dimaukan makna yang pertama, al-isra' bil-mashi, mempercepat langkah, mempercepat jalan ketika membawa atau menggendong jenazah sampai kuburannya. Tayyib, hadza awalan. Thaniyan, Terkait dengan mengikuti jenazah, dari atsar Anas bin Malik radhiyallahu anhu jelas menunjukkan diperbolehkan mengikuti jenazah, mengantar jenazah dari semua arah. Dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri jenazah. Ketentuannya qariban minha, dekat dengan jenazah tadi. Dekat dengan jenazah tadi, semuanya boleh. Dikarenakan posisinya, kata Anas bin Malik, antum musyayyi'un. Namun yang afdal barakallahu fikum, sisi afdaliyahnya ialah di belakang jenazah. Sebab lafaz hadisnya ittiba'ul janazah, mengikuti jenazah. Yang namanya mengikuti di belakang. Ini lebih afdal, di belakang jenazah. Tapi boleh depan, boleh belakang, boleh kanan, boleh kirinya. Jenazah qariban minha, dekat dari jenazah tersebut. Hadza wadih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimah. Haddatsana Ali ibn Abdullah. Huwa Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini. Qala haddatsana Sufyan. Huwa Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Hilali. Sebab beliaulah yang meriwayatkan dari Az-Zuhri rahimahullah. Qala hafidhnahu min Az-Zuhri. Kami menghafalkan hadis ini dari Az-Zuhri rahimahullah. Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Abu Bakar Az-Zuhri. An Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah. Percepatlah dengan jenazah. Seperti yang terangkan tadi, lafaz ini mengandung dua pengertian di kalangan para fuqaha. Makna yang pertama ialah asri'u bil mashi wa hamliha ila quburiha. Percepat langkah membawa jenazah ke kuburannya. Ini makna yang dikuatkan oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, juga dikuatkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini zahir lafaz hadis asri'u bil janazah. Percepatlah langkah dalam membawa jenazah ke kuburannya. Makna yang kedua makna yang kedua ialah asri'u bitajhiziha. Bersegeralah di dalam mengurus jenazah. Barakallahu fikum. Makna yang kedua ini dikuatkan oleh hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza mata ahadukum fala tahbisuhu. Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih. Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih. Artinya apabila salah seorang di antara kalian mati, jangan ditahan di rumahnya. Dan bersegeralah membawanya ke kuburannya. Kalimat la tahbisuh, jangan ditahan, itu menunjukkan perintah mempercepat pengurusan jenazah. Kalimat wa asri'u bihi ila qabri, percepat bawa dia ke kuburannya, juga demikian mengandung makna yang pertama tadi, perintah untuk mempersegera, mempercepat langkah dalam membawa jenazah ke kuburan. Ini hadis dihasankan pada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dikarenakan ada penguat dari hadis Husain Ibnu Wahwah. Dari hadis Husain Ibnu Wahwah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullah secara marfu. Naam, ala kulli hal ikhwan fillah jazakumullah, lafaz ini mengandung dua makna tersebut. Asri'u bil janazah. Sehingga ada dua perintah di sini. Yang pertama perintah untuk menyegerakan kepengurusan jenazah. Begitu ada yang mati langsung diurus. Tidak usah nunggu keluarga yang jauh, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Papua, yang di Sumatera, yang di Jakarta, yang di Jogja. Itu tidak ada syariatnya. Barakallahu fikum. Langsung diurus. Barakallahu fikum. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, perintah untuk mempercepat langkah membawa jenazah sampai ke kuburan. Yang dibahas sekarang ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah makna yang pertama tadi, mempercepat langkah membawa jenazah menuju ke kuburannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Untuk makna ini yang disebutkan Imam Bukhari, mempercepat langkah ke kuburan membawa jenazah, apa hukumnya al-isra' bil jenazah? Apa hukum mempercepat langkah membawa jenazah ke kuburan? Wajib ataukah sunnah? Wajib ataukah sunnah? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menukil pernyataan Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata Al-Hafidz, naqala Ibnu Qudamah annal amra fihi lil istihbab bila khilafin bainal ulama. Ibnu Qudamah rahimahullah menukilkan bahwasanya perintah dalam hadis ini lil istihbab, mengandung makna mustahab, makna sunnah, dengan tanpa khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada yang berselisih. Semuanya menyatakan ini makna sunnah, bukan makna wajib. Bahkan dikatakan al-Hafidh, wa syadza Ibnu Hazmin faqala biwujubih. Wasyadza Ibnu Hazm faqala biwujubi. Ibnu Hazm rahimahullah dinyatakan syad, dinyatakan punya pendapat yang ganjil, berpendapat wajibnya mempercepat langkah di dalam membawa jenazah ke kuburan. Syadza ikhwan. Sehingga yang shawab adalah ijma'nya para ulama, kesepakatan para ulama, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah mempercepat langkah ke kuburan. Tayyib. Berapa ukuran cepatnya itu? Berapa ukurannya? Asri'u bil janazah, dipercepat langkahnya ke jenazah. Apa dibawa lari begitu? Begitu. Hah? Nah, kalau dibawa lari bisa jatuh, terjerembab itu. Hah? Jawabannya qul inna a'udzubikumullah ialah qaribun minar ramal, dekat dengan yang namanya romal. Romal itu ialah langkah cepat dengan jarak kaki yang pendek-pendek. Ada romal. Itu disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Mustadmi Malaysa Fis Sahihain. Disebutkan ketika para sahabat membawa jenazah sebagian yang wafat, dikatakan wa inna lanakadu narmulu bihi romana. Kita hampir-hampir saja membawa dia dengan romal. Romal langkah yang pendek-pendek yang cepat. Sehingga lari tidak. Jalan santai juga tidak. Tapi jalannya dipercepat. Dipercepat dengan langkah yang pendek-pendek. Barakallahu fikum. Sehingga fauqal mashi duna sa'i. Di atas berjalan, di bawahnya lari. Pertengahan antara lari dan jalan. Artinya jalannya agak cepat. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai lari membawa jenazah orang itu. Lari. Wah, luar biasa. Orang kampungnya sampai ketinggalan. Ini dibawa kemana jenazahnya ini? Akhirnya mereka sudah putus asa, santai di belakang. Akhirnya apa? Tidak dapat sunnahnya koriban minha. Jenazah sampai di sana, yang lainnya masih di sini. Ini sudah tidak nyunah lagi. Sudah bukan lagi itibaul jenazah namanya. Kenapa? Kejauhan jaraknya. Sehingga jangan pelan sekali ini tasyabuh dengan orang kufar. Jangan cepat sekali itu hulu, melampaui batas dalam membawa jenazah. Sehingga pertengahan barakatuhikum jalannya agak cepat. Naam. Tayyib. Hadza wadih. Kemudian dikatakan di sini oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau jenazah itu jenazah yang salihah, maka perkara kebaikan yang kamu persembahkan, kamu dahulukan untuk jenazah tadi. Wa in taku siwa dzalik, tapi kalau jenazahnya selain itu bukan jenazah yang salihah, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejelekan yang kamu letakkan dari pundak-pundak kalian. Sehingga hikmahnya jelas. Kalau jenazahnya jenazah salihah mukminah, kebaikan yang dipercepat untuk dia. Tapi kalau jenazah yang talihah, jenazah yang jelek, kejelekan yang cepat diletakkan dari pundak-pundak kita. Barakallahu fikum. Itu hikmahnya barakallahu fik. Disebutkan dalam hadis yang telah kita baca sebelumnya, ketika dibawa oleh kaum muslimin menuju kuburannya, jenazah tadi kalau salihah akan mengatakan qaddimuni qaddimuni. Gitu ya, hadis sebelumnya ya. Disebutkan yang sebelumnya ya, kawan. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Kalau jenazahnya salihah maka dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, cepat cepat cepat, bawa aku segera, cepat cepat. Dan itu difahami oleh para ulama dengan makna yang hakiki. Betul-betul jenazah itu ngomong dan mengucapkan kalimat qaddimuni qaddimuni. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan jenazah yang telah mati itu melafalkan kata-kata demikian, tetapi tidak ada yang bisa mendengarkannya. Rasul hanya memberitakan demikian. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum ngoping gitu, tidak kedengaran ya, kan? Barakallahu fikum. Tapi harus diimani. Itu perkara gaib yang kita imani, barakallahu fikum. Tapi kalau jenazahnya talihah, bukan salihah, maka dia mengatakan, ya wailaha, aina idhabuna biha. Celaka dia, celaka dia. Dibawa kemana sama mereka jenazah itu? Wallahul musta'an. Dikatakan, yasma'u sawtaha kullu syai' illal insan. Akan bisa mendengarkan suara dia, segala sesuatu ini kecuali manusia. Kita enggak bisa mendengar. Yang lain bisa mendengarkan. Itu dimanakan secara hakiki. Kalau seandainya manusia mendengar kata Rasul, walau sami'ahu sa'iqa. Kalau seandainya manusia bisa mendengarkan suara jenazah itu sa'iqa, dia pasti akan pingsan tersungkur. Wallahul musta'an. Naam, hadza wadih. Faedah yang lain sudah kita sebutkan pada pembahasan hadis yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Qara'na hadithan wahida, hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kita baca hadis yang setelahnya, dikarenakan sama dengan yang sebelumnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu qawlil mayyit wa huwa 'alal janazah qaddimuni. Bab ucapan sang mayit dalam keadaan dia di atas keranda mayat. Jenazah dimaknakan dengan sarir, dipan yang digunakan membawa jenazah. Ucapan sang mayit dalam keadaan dia di atas dipan yang membawa jenazahnya itu. Dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dari bab ini sangat jelas dan tegas barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan bahwasanya ucapan itu ucapan yang hakiki. Bukan kiasan, tapi hakiki betul-betul terjadi pada jenazah tadi. Maka kita imani sebagaimana zahir hadisnya barakallahu fikum. Ada yang mengatakan yang mengucapkan rohnya. Wahada khilaf zahir. Ini menyelisihi zahir hadisnya. Prinsipnya al-sunnah, prinsipnya kaum mukminin tenang ya Pak. Ada hadis yang menerangkan demikian, intahina. Amanna bihi. Kita beriman dengannya. Wa shadaqna bihi. Kita terima, kita benarkan. Selesai. Sehingga tidak perlu ditakwil-takwil ke sana kemari para kelompok. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف pada hadis yang sebelumnya 1314 Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dari Abdul Aziz bin Abdullah. Sekarang belum meriwayatkannya dari Abdullah bin Yusuf. Dua-duanya dari Al-Layth. Qala haddathana Al-Layth ibn Sa'ad Al-Misri Abu Al-Harith Al-Fihmi. Qala haddathana Sa'idun an Abi Sa'id an Abi Sa'id Al-Maqburi. Namanya Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi. An Abihi, dari bapaknya Abu Sa'id Al-Maqburi. Annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia pernah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul." Dulu An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza wudhi'atil janazah." Apabila jenazah diletakkan. "Fahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim." Kemudian dipikul oleh kaum laki-laki di pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan, kalau jenazahnya salihah, qalat, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya, majukan saya, bawa saya dengan segera. Wa in kanat ghaira salihah, tapi kalau dia bukan jenazah yang salihah, qalat li ahliha, dia berkata kepada keluarganya, ya wailaha, duhai sangat celakanya jenazah ini. Aina yadhabuna biha. Mau dibawa kemana oleh mereka jenazah tersebut? Kata Rasul, yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan. Akan mendengar suara dia segala sesuatu kecuali insan. Walau sami'al insanu la sa'iqa. Kalau seandainya insan tadi mendengarkan suara tersebut, dia pasti akan pingsan. Tersungkur. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Khulasahnya, diimani secara zahirnya, secara hakikinya, tidak perlu ditakwil. Bagaimana caranya, bagaimana hakikatnya, wallahu a'lam bishawab. Rasul hanya memberitakan kepada kita itu mayit berbicara. Bagaimana bicaranya, bagaimana suaranya? Ya, yang kita pahami sebagaimana lafadz di sini. yang kita pahami secara zahirnya, yang mengucapkan jenazah itu tadi. Bukan ruhnya, bukan suara-suara khayal dan segala macam, bukan. Diimani secara zahir. Amanna bihi. Kita beriman dengannya. Wasodaknah. Dan kita percayai khabarnya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang dihafalkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang bertanya, apakah dibenarkan mengatakan bahwa mushaf yang berada di tengah-tengah kita sekarang beserta tulisan yang ada di dalamnya adalah makhluk? Dirinci, apa yang antum maukan dengan mushaf di sini? Kalau yang antum maukan dengan mushaf adalah kitabnya ini atau kertasnya ini atau tintanya, na'am fa makhlukun, itu makhluk. Paham tuh? Tetapi kalau yang antum maukan dengan mushaf adalah yang tertulis di situ, al-maktub, yang tertulis di situ, maka bukan makhluk. Al-maktub kalamullah, yang tertulis adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala, bukan makhluk. Faham tum? Faham tum ya ikhwan? Tidak ada bedanya yang dulu sama sekarang sampai ila yaumul qiyamah nanti. Kalau yang antum maukan adalah kertasnya, kemudian tinta-tintanya dan segala macamnya, makhluk. Faham tum? Dulu, sekarang, sampai yaumul qiyamah. Tapi kalau dimaukan adalah al-maktub, yang tertulis di situ, itu adalah kalamullahi tabaraka wa ta'ala ghairu makhluk. Faham tu? Ini merupakan prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Di resmi ini, re. Ini sampai banyak yang kosong. Ada salam dari Bayu, Palembang, untuk Ustadz Afif dan kaum muslimin yang ada di Al-Bayina. Masyaallah, Rasulullah. Kaum muslimin gitu ya, Fanya. Luar biasa. Masyaallah, tabarakallah. Waktu umrah kemarin saya enggak sengaja berjumpa dengan Abdurrahman Palembang. Abdurrahman Bengkulu. Adiknya Abdullah. Persis di depan, di luar. Kita mau masuk masjid. Dari jauh saya lihat dia, Abdurrahman ini. Jadi saya sengaja, saya pas-paskan gitu sampai di depan dia. Assalamualaikum. Kaget dia. Ustaz Afif. Gitu. Ya khair Abdurrahman. Alhamdulillah. Tersentak dia, kaget dia. Bagaimana hukum membawa jenazah dengan mobil atau dengan kereta yang sering dilihat di kota-kota? Dirinci ya. Fatwa para ulama di zaman sekarang memperincinya. Kalau tempat pemakamannya sangat jauh, memberatkan orang-orang yang memikul jenazahnya, maka diperbolehkan karena kondisi darurat. Paham tuh? Entah pakai mobil, entah mobil jenazah, entah pakai kereta, labas. Tetapi kalau tidak memberatkan, maka tidak diperbolehkan. Itu tasyabbuh dengan orang-orang kufar, barakallahu fi. La yajuz. Menyelisih zahir hadis tadi. Allahu taala alam bissawab. Salam dari Abdullah Magelang untuk semua asatidzah dan semua santri. Salam. Lafaz yang benar jenazah ataukah janazah? Disebutkan di awal pembahasan tentang masjid oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala. Ada yang membahasakan jenazah, ada yang memanakan janazah. Ada yang mengatakan janazah adalah mayit, sementara jenazah adalah keranda mayat. Lihat di mukadimahnya. Dapat salam dari Mirza. Salam warahmatullahi. Ada salam dari Iwan Abu Khalid untuk semuanya. Insyaallah. Ini yang enggak balik atau yang pulang telat ini? Bolehkah membatalkan nazar dan apa kafaratnya? Jawabannya, diperbolehkan membatalkan nazar apabila dia memandang ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dan kafaratnya kafarat sumpah. Barakallahu fikum. Kafaratnya kafarat sumpah. Apa hukum memakai atau memasang gigi palsu? Tolong jelaskan. Itu juga dirinci oleh para ulama kita zaman sekarang ini. Terkait dengan memasang gigi palsu. Kalau tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan hajatnya dia. Barakallahu fikum. Sudah tidak bisa makan lagi. Giginya ompong kabeh. Gigi palsu digunakan untuk makan dan segala macamnya. Ada ya jus. Atau gigi palsu, atau gigi dia ketika tidak ada, itu mencoreng dan memperjelek wajahnya. Hah? Kok kebetulan yang rontok bagian depan semua. Entah kecelakaan atau apa gitu ya. Rontok bagian depan semua. Sehingga kalau dia senyum, jadi bolong semua ya Fadya. Nampak kurang indah, kurang bagus. Maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada hajah sama sekali, hanya semata-mata untuk kamuflase, ya, untuk memanipulasi keadaan dirinya adalah ya jus. Giginya masih ada, makannya normal, segala macamnya normal, tapi masya Allah giginya itu berantakan, tahu berantakan ya. Jadi susunannya itu nggak rata, ada yang depan, ada yang belakang, segala macam, nggak rata. Ya, jadi kurang manis, gitu ya. Hanya kurang manis. Akhirnya dia kasih gigi yang palsu. Jadi lebih manis. Adalah ya jis. Masya Allah. Ada salam dari Zakaria Magelang. Al-Akh Rais Ponorogo menyampaikan salam untuk Asadila dan para santri Al-Bayinah, terkhusus buat pengurus MTV. Dan beliau minta doa kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rais yang ada di sini ya. Minta doa untuk apa ini? Untuk cepat laku nikah atau gimana? Hah? Oh, sudah nikah ya? Saya berapa-apa di SMP sama dia ini. Ini kayaknya mau nikah ini. Minta bimbingan segala macamnya, masya Allah. Anda pikir belum jadi? Sudah ya? Masya Allah, alhamdulillah. Apakah jenazah yang salihah mengatakan qaddimuni, qaddimuni, mulutnya juga bergerak? Wallahu a'lam. Ini semua kita mengatakan wallahu a'lam, kita enggak tahu ya. Yang jelas kita yakini dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Apakah orang yang menggigau itu diganggu jin atau setan? Tergantung. Ada orang menggigau dikarenakan sakit panas yang luar biasa. Panas badannya, greges-greges gitu, meriang-meriang. Gitu menggigil dia. Sehingga dia tertidur sambil enggak tahu suara apa yang keluar dari badannya. Gigau. Ini karena penyakit. Paham ya? Karena penyakit. Barakallahu fikum. Atau bisa jadi yang kedua tadi, yang mana diganggu. Nah, itu semuanya kelihatan dari qarinah yang ada. Bagaimana indikasi-indikasi yang ada pada orang tadi. Tidak langsung, wah, menggigau ini. Dirukyah, dirukyah. Belum tentu. Dipegang kepalanya dulu. Panas tinggi. Oh, ini karena panasnya ini. Dingin-dingin aja. Jangan-jangan ngelindur dia. Mimpi barangkali. Bangunkan. Sadar, ada apa? Kok bangunkan tambah tuh lo dibangunkan tambah gereng-gereng gitu ya, lu kelihatan sudah mulai aneh-aneh gitu. Nah, ini kerasukan jin, ruqyah. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini yang resmi ini apa isinya kan? Ana mau tanya Ustaz, mana yang lebih utama, membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya. Tentang masalah ini barakallahu fikum, sebelum dijawab, ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan riwayatnya. Terkait dengan riwayatnya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Yang sahih, yang mengatakan sahih itu yang ada dalam mauquf, bukan marfu, mauquf. Juga ada khilaf bagi yang mensahihkannya, apakah lahu hukm rafa' ataukah tidak, memiliki hukum marfu' ataukah tidak. Khilaf panjang di kalangan para ulama, ada yang mengatakan itu sahih, lahu hukm rafa', ada yang mengatakan mauquf, laisa lahu hukm rafa'. Dikarenakan perbedaan mereka dalam menghukumi hadis ini, sehingga dua pendapat. Ada yang mengatakan disyariatkan membaca Al-Kahfi pada hari Jumatnya. Ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Artinya pengkhususan Al-Kahfi untuk hari Jumat. Hadza wa hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Dari zahirnya ialah pada hari Jumatnya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga yang mengamalkannya dikarenakan mantap dan yakin akan keabsahannya, falahu dzalik. Yang tidak mengamalkannya, ya tidak ada masalah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kok ada nazan dia? Kok ada nazan dia? Masya Allah. Di mana letak atau tempat salafi terbanyak di Indonesia ini? Masya Allah. Tersebar di mana-mana ya Pak. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Barakallahu fikum. Yang teman tanyakan, kumpul di sebuah tempat atau bagaimana yang dimaukan? Kalau kumpul di sebuah tempat, mungkin yang paling banyak di Palembang itu ya Pak. Ustaz Bukhari. Itu jumlahnya ribuan itu sudah. Nggak tahu berapa ratus kakak gitu ya Pak. Banyak ya Pak. Itu kalau ngumpul di sebuah tempat. Tapi kalau dimaukan di sebuah daerah gitu ya, bukan di sebuah pondok, di sebuah daerah gitu. Dari seluruh wilayah Indonesia yang ada yang cukup besar, wilayah Jawa Tengah Selatan. Nah, dari mulai Klaten, Solo, Jogja, terus sampai Purworejo, sampai wilayah Kompak itu. Ya. Nah, itu paling banyak di sana. Ya. Itu paling banyak di sana. Dari mulai yang tuwek-tuwek sampai yang cilik-cilik, ada semua ya. Jadi kalau kajian di sana, itu yang datang masjid jami full. Nah, dari yang tuwek-tuwek sampai cilik-cilik, itu ada semua. Yang ikhwan, yang akhwat, rame. Barakallahu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Cukup? Cukup? Lanjut. Allah rusak. Taib al-muadzin yu'adzin. Fadal. Taib, ada yang bertanya apa hukum mengawat gigi. Ini juga sama dengan pembahasan gigi palsu. Tergantung hajahnya. Kalau gigi dia apa namanya mengganggu aktivitas dia, terlalu ke atas, terlalu keluar, namanya apa? Tongos, tongos, ya, terlalu keluar sehingga sangat mengganggu wajahnya dia, mungkin mengganggu bibir atasnya, susah untuk dia makan dan segala macam, maka diperbaiki di kawat untuk meratakan kembali. Itu bukan merubah ciptaan Allah, tetapi mengembalikan ciptaan Allah kepada asalnya. Paham ya? Apa bedanya? Karena hukum asalnya rata, sebagaimana kita-kita ini. Kasus tonggos-tonggos tadi itu perkara yang sifatnya kasuistik, kondisional, tidak umum. Sehingga diperbolehkan diratakan kembali. Tapi kalau sudah normal, tidak ada masalah, tapi kemudian dia tujuannya untuk tadi itu, adalah ya jus. Sehingga kembali pada hajah, barakallahu. Kalimat kodimuni menunjukkan orang yang meninggal bisa bahasa Arab. Wallahu a'lam ya. Saya tidak tahu itu. Al-Muhim hadis yang mengatakan kodimuni kodim. Hmm. Masya Allah, Masya Allah. Afwan Ustaz, saya pernah mendownload file dari internet yang judulnya Dialog Ustaz Muhammad dengan Abu Haidar tahun 98. Oh boy. Saya sebenarnya penasaran, ingin tahu apa isinya. Tapi sebagian ikhwan menyarankan untuk tidak mendengarkan rekaman itu. Bagaimana sikap yang saya lakukan? Iya, ahsan, jangan didengarkan ya. Isinya apa? Sama, saya juga enggak tahu ini. Saya juga baru tahu ini ya, tadi alas macam ini. Al-Muhim Abu Haidar ma'ruf min awal ila al-an, dari mulai awal sampai sekarang. Ini sururi tulen ya, Pak. Ini sururi tulen Abu Haidar dari Bandung, barakallah. Barakallah. Ma'ruf dari dulu. Dapat salam dari Yusuf Jember untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum azan tatkala mayit diletakkan pada liang lahatnya? Jawabannya, sepengetahuan saya tidak ada dalil sahih yang menjelaskan masalah itu. Sehingga termasuk kebid'ahan. Man amila amaran laisa alaihi amruna fawarud. Antum lihat di Ahkamul Janais, Syekhul Albani rahimahullah bagian akhir dibawakan oleh beliau bid'ul janais, bid'ah-bid'ah jenazah. Yang ada apa ya, kawan? Ketika meletakkan jenazahnya, membaca Bismillah wa ala millati Rasulullah. Bagi yang meletakkannya tadi. Barakallahu fiik. Bagaimana perkembangan dakwah di kampung laut sekarang? Allahu a'lam. Saya enggak mengikuti ya. Tapi yang jelas, para ikhwah kita yang dari Ciamis, telah khatib, dan yang bersama dengan beliau, jazakumullah khair, terus berjuang untuk kampung laut. Barakallahu fikum. Khabar yang saya dengar terakhir yang menjadi kendala sekarang dari kalangan Nahdiyyin. Dari kalangan Nahdiyyin, barakallahu fikum. Mereka ini yang banyak menghalang-halangi laju dakwah kita. Barakallahu fikum. Apakah Syekh Saleh Fauzan sudah mengerti keadaan Ustaz Dzulqarnain? Jawabannya belum mengerti. Yang beliau tahu hanya sisi-sisi kebaikan selama dia di sana. Poin-poin yang terjadi, perkembangan yang terjadi di tanah air selama ini belum sampai kepada Asy-Syaikh Saleh Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Oleh karena itu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ketika disampaikan hal ini belum meminta asatidzah untuk menulis kepada Syekh Saleh Fauzan terkait dengan apa yang terjadi. Barakallahu fiik. Ditunggu saja, lagi digarap oleh para ustaz. Karena saya gapek, jadinya enggak masuk dalam perhitungan pembuatan-pembuatan begitu ya. Hah? Nah, nulis saja enggak bisa. Laptopnya aja cuman taunya buka isinya. Gimana cara ngetiknya enggak ngerti. Oh, dan segala macamnya. Ini enggak tahu ini salah siapa ini. Jangan-jangan salah antum yang enggak ngajari saya ini. Jadi kemana-mana ya saya bengong saja. Yang lainnya udah canggih-canggih, udah wah ini kelas berat ini para ustaz-ustaz ini. Ya saya cuma bengong-bengong aja. Ada hasilnya saya terima, masyaallah. Barakallahu fiik. Sedang digarap. Barakallahu fiik. Dan banyak link untuk bisa ke Asy-Syaikh Saleh Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Banyak link ya untuk bisa ke sana insyaallah. Dan azamnya sangat kuat sih, sangat kuat kita punya azam ada kesempatan untuk langsung bertemu dengan Syekh Saleh Fauzan di Riyadh di tempat beliau kerja sehingga bisa langsung tatap muka dan segala macam. Wallahu alam kapan itu cuman azam yassarallahu al-umur. Ya gitu ya. Nah. Kapan Ustaz umroh lagi? Masya Allah. Kalau saya tiap bulan umroh gimana? Duh, kok diem? Ye? Hah? Ikhlas apa enggak? Hah? Duh, gini-gini semua. Nah, ikhlas. Kalau ngajak antum? Dah, ikhlas semua kalau ngajak antum. Nah itu ya, ikhlas. Allahul Musta'an. Sesungguhnya secara pribadi sudah kita atur sesungguhnya ya kan antara berangkat umroh dan ngajar. Kita berupaya paling tidak setahun sekali saja. Itu pun kalau ada yang ngajak. Kan gitu ya. Mau biaya sendiri juga kantongnya ini sama kayak antum ini. Jangan dikira katanya tebel. Sama ya Pak. Boleh tidak setahun sekali saja. Tapi kadar Allah untuk yang tahun ini banyak yang ngajak gitu ya. Yang terakhir yang gak mungkin ditolak itu ya yang berangkat kemarin itu. Itu gak mungkin ditolak dikarenakan yang ikut adalah para asatidzah. Farqafikum. Sehingga wah ini kesempatan sudah ini. Gak mungkin tolak sudah ini. Akhirnya berangkat. Agenda resminya berangkat yang tahunan itu ialah hari Jumat besok. Iya, jadi saya mohon maaf. Mulai Jumat besok, ya saya tidak bisa ketemu antum selama sepekan. Jadi ketemunya lagi di awal Maret, hari Senin insyaAllah. Yassarallahul umur. Itu masih ada lagi yang mau minta berangkat lagi. Saya bilang afwan. Barakallahu'alaikum. Kalau hanya memikirkan saya pribadi, siapa yang nolak kan gitu ya. Bolak-balik ya senang-senang saja. Tapi kalau saya memikirkan wajah-wajah antum ini, waduh. Jadi berat rasanya ya kawan. Sehingga saya bilang afwan, kalaupun dikasih kemudahan ya pas liburan. Kan gitu ya. Ramadan, labas. Liburan kayak kemarin, labas. Kan gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya kawan, tenang aja. Nah, di kepala saya banyak gambarnya antum ini. Sehingga sangat berat untuk memenuhi permintaan banyak pihak untuk umroh sering-sering. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dari tahun depan lagi setahun sekali saja. Ya paling banter setahun dua kali, yang keduanya itu pas liburan. Kalau ada yang ngajak. Kalau gak ada yang ngajak ya sudah, berarti gak umroh tiap tahun. Tapi doanya begitu, doa terus mudah-mudahan bisa umroh gitu kan ya. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab. Yakfi. Cukup ikhwannya untuk sementara, insyaallah kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.